Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahma ba'd. Syarat yang ketiga tidak ada cacat fisik pada hewan yang menghalanginya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak ada cacat fisik yang menghalangi hewan itu dijadikan sebagai hewan kurban. Cacat fisik yang menghalangi untuk dijadikan sebagai hewan kurban telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula yang semakna dengannya secara metode kias atau yang lebih parah darinya secara metode kias aulawi, yang lebih parah darinya tentu lebih-lebih menghalangi dari sahnya untuk dijadikan sebagai kurban. Cacat fisik tersebut ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, At-Tahawi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Banyak yang mengeluarkannya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Arba'un la tajuzu, dan pada sebuah riwayat yang lain, la tujzi'u fil adahi. Ada 4 cacat fisik tidak boleh. Ada sebuah riwayat yang lain, tidak sah. Ya. Ada pada hewan kurban. Al-awra'ul bayinu awaruha. Yang buta salah satu matanya dan butanya tampak jelas. Wal maridatul bayyinu maraduha. Yang kedua, hewan yang sakitnya tampak jelas. Wal arja'u al bayyinu dhal'uha. Dhal'uha pada riwayat yang lain dengan lafaz dhala'uha bidad. Ada 2 riwayat. Ada riwayat dhal'uha, ada riwayat bidad dhala'uha. Yaitu hewan yang pincang yang tampak jelas pincangnya. Wal kathiratu allati tubqi. Nah, riwayat yang lain, wal ajfa'u allati la tunqi. Wal ajfa'u allati la tunqi. kita berpegang dengan riwayat ini. Wal ajfa'u allati la tunqi, yaitu hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Wal ajfa'u allati la tunqi, hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Ini empat cacat fisik yang menghalangi hewan itu untuk jadi hewan kurban. Karena Nabi SAW jelas-jelas mengatakan la tajuzu, tidak boleh. Dan pada sebuah riwayat yang lain, la tujzi'u, tidak sah. Ya. Yang pertama, al-aura'ul bayyin awaruha, yang buta sebelah matanya dan tampak jelas butanya. Artinya kalau dilihat, diteliti, ya, jelas, ya, kelihatan. Jelas, kelihatan. Nah, bahwa ini buta satu matanya. Nah, apabila kita memperhatikan, ya, melihat ke kedua matanya, tidak kelihatan, tidak ketahuan, ya, tidak ketahuan bahwa ini buta sebelah. Tidak ketahuan dan tidak tampak jelas bahwa ini buta sebelah, maka itu sah. Meskipun afdol untuk mencari yang sempurna. Artinya Nabi Al-Sattasalam di sini mengatakan yang tampak jelas kebutaannya. Jadi ketika kita melihatnya, terlihat, oh ini buta sebelah matanya. Tampak jelas, terlihat, berarti tidak sah. Kalau kita melihat, memperhatikan, kelihatannya tidak buta, berarti itu sah. Nah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, jika yang buta sebelah dan tampak jelas butanya itu tidak sah, maka lebih-lebih lagi jika kedua matanya buta. Al-amya, yakni kedua matanya buta. Ya. Dan terkait dengan ini, yakni yang kedua matanya buta, karena ini lebih parah, maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah, meskipun tidak tampak butanya, ya, kalau dilihat sepertinya melihat, padahal buta kedua matanya, maka tetap tidak sah kalau memang ketika diamati dengan teliti, ya, dan dilihat, ya, kemudian oh ternyata ini buta. Naam, maka tidak sah. Karena meskipun tidak tampak jelas butanya, tetapi pada hakikatnya memang buta kedua matanya, maka tentu saja itu menghalangi hewan itu untuk bisa ikut, ya, untuk bisa ikut rombongan hewan-hewan lain yang diternak bersamanya. Tidak bisa ikut makan bersama kawan-kawannya karena kedua matanya buta, dia tidak melihat, sehingga terganggu, tidak bisa, ya, ke sana kemari bersama kawan-kawannya, berjalan bersama kawan-kawannya, ikut makan bersama kawannya, dia tidak bisa. Ya. Selain Ibn Qudamah, Ibn Uthaymin An-Nawawi dalam Al-Majmu' juga menegaskan demikian, bahwa apabila kedua matanya buta lebih parah dan tentunya tidak sah berdasarkan kias. Ini lebih pantas untuk dikatakan tidak sah daripada yang buta cuma sah satu. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis itu, wal maridatul bayinu maruduha, ya, yang sakit yang tampak jelas sakitnya. Bagaimana maksudnya tampak jelas sakitnya? Diterangkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Tampak jelas sakitnya maksudnya bisa terlihat pada pengaruh sakit itu atau dilihat pada keadaan hewan yang sakit itu. Kalau terlihat hewan yang sakit itu terpengaruh oleh sakitnya, dia kelihatan lemah, lunglai, lemah, ya, cepat sekali lemah, lelah, tidak seperti hewan-hewan yang lain yang sehat. Kemudian selera makannya kurang, ya, selera makannya kurang, malas makan. Dan yang semisal dengan itu, misalkan terlihat jadi kurus gara-gara sakitnya, ini berarti sakitnya jelas tampak padanya, maka ini tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Begitu pula apabila keadaan sakit yang dideritanya itu, keadaan sakit yang dideritanya itu termasuk sakit yang jelas, ya, dan dikhawatirkan merusak dagingnya. Nah, kalau keadaan sakitnya memang sakit yang parah dan jelas, itu merusak daging. Nah, dan dikhawatirkan jika dimakan akan membahayakan, ya, akan membahayakan kesehatan. Maka itu tidak sah sebagai hewan kurban. Nah, Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Syarh Al-Mumti', hewan yang kembung. Nah, kembung. Nah, ini termasuk yang tampak. Selama hewan itu masih kembung, maka tidak sah jadi hewan kurban. Kecuali kalau dia sudah lepas dari kembungnya dengan apa? Sudah mencret. Ya, jadi sudah keluar kotorannya, ya, keluar anginnya, dia selamat dari kematian, terbebas dari kembungnya, maka dia sudah lepas dari itu. Nah, tapi selama belum, dan dia masih kembung, maka ini berbahaya. Dan ini na'am, termasuk tampak, termasuk jelas, ya, sakitnya, dan ini tidak sah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Juga semakna dengan ini, ya, disebutkan Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Risalah Udhiyah, dalam Al-Ahkamul Udhiyah, hukum-hukum kurban. Semakna dengan ini, hewan yang terkena sesuatu yang bisa menjadi penyebab kematiannya. Nah, disebutkan oleh beliau, kalmun khaniqah, hewan yang tercekik. Ya, hewan yang tercekik. Wal muqudah, hewan yang terkena pukulan benda tumpul, benda berat. Wal mutaraddiyah, hewan yang terjatuh dari ketinggian. Wan nafihah, hewan yang ditanduk oleh hewan lain, ya, kena tanduk. Wa ma akala sab', dan hewan yang dimangsa, digigit oleh hewan buas. Nah, hewan-hewan yang seperti ini kondisinya berbahaya, ya, pada kondisi-kondisi sekarat, ya. Hal-hal yang akan menyebabkan kematiannya, tercekik, terkena benda berat, benda tumpul, ya, terhantam benda berat, terjatuh dari ketinggian, ditanduk hewan lain atau digigit, dimangsa oleh hewan buas. Nah, maka kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ini lebih pantas untuk dikatakan, lebih tepat untuk dikatakan tidak sah secara metode kias, karena kondisinya berbahaya, kondisinya, ya, mengarah kepada benar-benar mengarah kepada kematian. Nah, begitu pula yang pingsan, ya, al-mughma 'alaiha, juga disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh al-Munthi', al-mughma 'alaiha, hewan yang pingsan, ya, maka selama masih pingsan belum siuman tidak sah. Adapun kalau siuman dan dia pulih kembali enggak masalah, tapi selama masih pingsan pada kondisi itu, ya, termasuk dalam kategori sakitnya jelas. Nah, maka tidak sah untuk jadi kurban. Berikutnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cacat fisik yang ketiga, al-arja al-bayyinu dhal'uha. Pada riwayat yang lain, al-bayyinu dhal'uha. Al-bayyinu dhal'uha, yaitu hewan pincang yang tampak jelas pincangnya. Ya, dhal'. Dhal itu adalah arj. Adalah arj, yaitu pincang. Jadi tampak jelas pincangnya. Bagaimana? Bagaimana maksudnya hewan yang pincang yang tampak jelas pincangnya? Ya? Tampak jelas pincangnya di sini maksudnya, karena pincangnya hewan itu tidak mampu berjalan mengiringi kawan-kawannya. Jadi kalau rombongan, dia tertinggal di belakang karena pincangnya. Ini berarti bayyin dhal'uha, dhal'uha, arjuha. Ya. Berarti tampak jelas pincangnya, karena pincangnya itu menghalanginya untuk mengimbangi kawan-kawannya yang sehat, yang normal. Berarti tidak sah. Adapun kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau meskipun pincang, tapi dia tidak ketinggalan, dia bisa jalan ikut dengan kawan-kawannya, tetap bisa mengejar mereka bersama dengan mereka, maka meskipun pincang tetap sah untuk dijadikan sebagai kurban, karena pincangnya tidak tampak jelas. Sementara Nabi SAW mengatakan yang tampak jelas pincangnya. Ya. Adapun dari tinjauan dari segi hikmah, maka disebutkan hikmahnya oleh ulama. Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Asy-Syarh al-Mumdhi', karena hewan yang pincang, yang tampak jelas pincangnya, tidak bisa ikut berjalan bersama dengan kawan-kawannya, dia akan ketinggalan ketika makan. Ya, pada saat penggembalaan makan, dia tidak bisa makan normal seperti kawan-kawannya karena dia ketinggalan. Sehingga biasanya pun hewan yang pincang tampak jelas pincangnya, yang terhalangi oleh pincangnya itu biasanya pun fisiknya ya, badannya kurus. Nah. Kalau yang pincang dan pincangnya jelas, yakni dengan sebab pincangnya itu dia terhalangi untuk ikut berjalan ke sana kemari, ikut ya digembalakan untuk makan bersama kawan-kawannya, dia ketinggalan, itu tidak sah. Maka lebih-lebih az-zumna, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ahkamul Arba'iyah menyebutkan az-zumna yaitu hewan yang lumpuh. Ya, lumpuh. Tidak bisa berjalan sama sekali. Ini lebih lagi tentunya tidak sah. Begitu pula disebutkan oleh beliau dalam Ahkamul Udhiyah, lebih-lebih tidak sah kalau terpotong salah satu dari tangannya atau kakinya. Yang pincang saja tidak sah, apalagi yang memang terpotong salah satu tangan atau kakinya. Nah, yang keempat yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis Al-Bara, cacat fisik yang menghalangi untuk dijadikan sebagai kurban, wal-ajfa allati la tunqi, yaitu hewan yang kurus dan tidak bersum-sum. Jadi bukan hanya kurus, tetapi kurusnya itu masuk, menembus masuk ya ke tulangnya sampai tulangnya tidak bersum-sum. Ya, bagian dalam tulangnya ahmar, merah. Tidak ada sum-sumnya. Nah, jadi kurusnya itu tembus masuk ke bagian dalam tulangnya sehingga di dalam merah tidak ada sum-sum. Ini yang disebutkan cacat fisik yang keempat yang tidak sah. Nah. Adapun apabila hewan itu ya kurus tetapi ada sumsumnya, maka sah, karena yang disebutkan oleh Rasulullah syaratnya apa? Kurus dan tidak bersumsum. Kurusnya itu nembus masuk ke bagian dalam tulang sampai tidak ada sumsumnya, dan bagian dalam tulangnya merah tidak ada sumsum. Nah, ini yang tidak sah disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang disebutkan pada hadis ya, ini yang tidak sah. Apabila salah satu cacat fisik itu ada, maka tidak sah. Atau sudah kalian dengar tadi yang semakna dengannya secara kias atau lebih parah darinya. Nah, di antara yang disebutkan oleh ulama yang dibahas oleh mereka adalah hewan yang putus ekornya. Nah, putus ekornya atau tidak berekor dari asalnya. Dari asal mulanya lahir dalam keadaan memang tidak ada ekor atau terputus ekornya. Nah, di sini pembahasannya jenis hewan terkait dengan masalah ekor ini dibagi menjadi dua. Jadi bahimatul anam dibagi menjadi dua, diklasifikasikan jadi dua. Unta, sapi, dan kambing biasa. Unta, sapi, dan kambing biasa ekornya disebut zanab. Ekornya disebut zanab. Ekornya Ekornya berdaging tidak? Dimakan tidak ekornya? Ekor sapi. Kambing. Hah? Ada yang makan? Ada dagingnya kah? Hah? Hah? Dimakan. Subhanallah. Nah. Begitu. Nah. Sok. Buntut. Sapi. Atau ekor domba. Buntut. Kalau buntut itu domba. Sapi. Nah. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan yang tidak ada ekornya, yang tidak punya danap, yakni unta, sapi, kambing biasa yang tidak ada danapnya, tidak ada ekornya, sejak lahir maka ini sah. Sejak lainnya memang tidak ada. Maka ini sah. Adapun kalau terpotong, pada akalnya normalnya ada ekornya, tapi terpotong, maka tidak sah. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain, dan ini pendapat mazhab Hanabilah, dan ini yang dirujukkan oleh Ibn Uthaymin dalam Mashyah al-Mumti', hewan yang tidak berekor sejak lahirnya ataupun terputus ekornya, yakni yang jenisnya danab tadi, yaitu apa, unta, sapi, kambing biasa, maka sah. Baik tidak ada ekornya sejak lahir maupun terputus. Misalnya ada kemudian terpotong, ya, tetap sah. Ini mazhab Hanabilah, ini yang dirujukkan Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh al-Mumti'. Seperti yang terputus atau terpotong telinganya. Nah, tetap sah. Meskipun yang sempurna tentunya afdal. Nah. Dan pada ahkamul udhiyah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, yang terpotong danatnya, ekornya, yang dari jenis unta, sapi, dan kambing biasa, yang terpotong, asalnya ada kemudian terpotong, ini makruh. Ya, makruh. Jadi tidak disukai untuk dijadikan hewan kurban. Adapun yang memang sejak lahirnya tidak ada ekornya, maka ini tidak dimakruhkan. Meskipun tetap afdol memilih yang ada ekornya. Baik, ini yang ada di keterangan, ada di kalangan ulama. Nah. Cuma seperti akan kita dengar nanti. Kalau itu ekor domba buntut, ya, buntut domba Aliyah. Nah. Aliyah. Disebut Aliyah, yakni khusus domba. Istilahnya adalah Aliyah. Buntut domba disebut Aliyah. Lain namanya dalam bahasa Arab. Namanya Aliyah. Kalau buntut domba jelas berdagingnya. Hah? Kalau domba jelas berdaging. Nah, pada mazhab Ahmad Asy-Syafi'i dan Malik yang terpotong aliyahnya, domba yang terpotong ekornya tidak sah. Ya, tidak sah. Yang terpotong tidak sah. Adapun kalau memang sejak lahirnya tidak ada aliyahnya, tidak ada buntutnya domba itu, sejak lahir tidak ada buntutnya, maka sah. Jadi kalau ekor domba, domba aliyah, dibedakan antara yang memang sejak lahir tidak ada ini, sah. Ini sah. Ini pendapat yang paling benar di kalangan Syafi'iyah. Dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah. Dan itu pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz, bahwa kalau memang sejak lahirnya tidak ada aliyah, tidak ada buntut, tidak berbuntut domba itu, maka sah. Adapun kalau asalnya ada buntutnya, ekornya kemudian terpotong, maka tidak sah. Dengan alasan ekor domba itu bernilai. Ya. Bernilai dan dimakan. Nah, dimakan. Nah, ini keterangan yang ada di antara ulama. Namun yang mengherankan anak tadi, karena keterangan dari antum ada juga yang ternyata makan ekor sapi. Hah? Ini kalau di Arab ada makan apa? Hah? Nah, ah, atau ini orang Indonesia? Nah, di Jawa? Sapi. Sama ya. Nah, kaki ayam, kepala ayam saja dimakan kalau Indonesia. Hah? Kalau di Arab dibuang. Kalau alam di Yaman dulu dibuang. Nah, kepala ayam, kaki ayam itu dilempar, dibuang. Datang tulab Indonesia di Damas, dipungut, diambil. Nah. Hah? Diambil dan ma'ruf kan memang ya. Tapi di Sulawesi Selatan ini dimakan. Kaki ayam dan kepalanya dimakan? Dimakan juga. Hah? Hah? Sudah mulai ikut-ikutan. Dulunya di Jawa itu. Ceker nah. Subhanallah. Maksud ana, keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, dan ulama yang lain yang sependapat dengan ini, ketika membedakan mengatakan aliyah ekor domba kalau terpotong tidak sah, alasannya karena itu bernilai, ya, bernilai dimakan. Nah, kalau ekor unta, sapi dan kambing biasa terpotong, menurut mereka yang rajih sah karena tidak bernilai seperti ini. Antum tadi memberi keterangan, saya dimakan juga. Nah, memang sebagian ulama, sudah kalian dengar, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah. Ya, ekor unta, sapi, kambing yang terpotong, ya, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah. Nah, kalau Ibnu Utsaimin mengatakan sah dan tidak sah kalau ekor domba. Dengan alasan itu tadi. Nah, ini yang butuh dipelajari lebih lanjut. Baik. kita selesai dari syarat ini. Syarat keberapa ini tadi? Ketiga. Tidak ada cacat fisik yang menghalangi hewan itu untuk dijadikan sebagai kurban. Nah, syarat yang keempat mungkin bisa kita sebutkan sebagai syarat. Ya, ini terkait dengan syarat kepemilikan dalam memiliki hewan kurban. Bahwa dan terkait dengan ini, ingat kembali pembahasan di awal. Nah, ada praktik pelaksanaan sunnah kurban. Jadi dalam hal kepemilikan, bahwa untuk domba dan kambing, ya, hanya sah disembeli sebagai kurban dengan pemilik sah satu orang. Jadi kita sekarang berbicara tentang apa? Hak milik atas nama domba dan kambing biasa hanya sah dijadikan hewan kurban dengan satu pemilik atas nama satu orang. Tidak bisa bersekutu dua orang, ya, atau lebih, hanya satu saja. Nah, tetapi dalam hal meraih pahala sudah kita dengar di awal, ya, bahwa ini sunnah kifayah untuk satu keluarga, ya, atas nama satu orang, pemiliknya satu orang, tetapi dia sembelih sebagai kurban untuk dirinya dan keluarganya yang bersamanya, dan semuanya ikut meraih pahala. Tapi atas nama siapa? Pemiliknya siapa? Atas nama dia yang keluar hartanya, yang membelinya sebagai hewan kurban, atas nama dia, pemiliknya dia. Namun dalam hal meraih pahala, maka keluarganya yang bersamanya dia ikut sertakan, semuanya ikut dapat pahala. Adapun unta dan sapi, maka yang afdol, yang paling utama adalah dimiliki satu orang. Tetapi sah jika dimiliki maksimal sampai 7 orang yang bersekutu. Lebih dari itu tidak sah. Sah dimiliki lebih dari satu orang bersekutu, berserikat, maksimal sampai berapa? 7 orang. Dalam arti, jika berserikat 7 orang, masing-masing mendapat berapa bagian? Sepertujuh bagian dari satu ekor sapi atau satu ekor onta itu. Kalau yang berserikat cuma 6, berarti masing-masing bagiannya 1/6. Kalau yang berserikat cuma 5 orang, berarti masing-masing bagiannya 1/5. Kalau yang berserikat 4 orang, masing-masing bagiannya 1/4. Kalau 3 orang, masing-masing bagiannya 1/3. Kalau 2 orang, masing-masing bagiannya 1/2. Kalau 1, berarti dia sendiri yang memilikinya. 7. Nah, maksimal 7. Maksimal 7. Nah. Dan kita fokus saja ke sapi, ya. Maksudnya kita sekarang fokus ke sapi karena tidak ada unta. Baik. Mungkin ada pembahasan terkait yang disebutkan tadi, itu pembahasan tersendiri. Nah, yang di dalil masalah ini hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis dalam Sahih Muslim riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir mengatakan, نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. Kami pernah menyembelih di tahun terjadinya peristiwa Hudaybiyah, yani sulh Hudaybiyah. Nabi Al-Fatihah ketika itu hendak melakukan umrah yang dikenal dengan umrah Al-Hudaybiyah. Yani mau melakukan umrah tapi dihalangi oleh kaum musyrikin untuk masuk ke Makkah sehingga istilahnya terhalangi, ihsar. Nah, sehingga mereka tahallul di Hudaybiyah. Nah, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, waktu itu kami menyembeli al-badan, yani onta, berserikat 7 orang untuk seekor onta, begitu pula sapi, ya, berserikat 7 orang untuk seekor sapi. Nah, ini yang menjadi dalil dalam masalah ini. Difahami sebagaimana diterangkan tadi bahwa maksud berserikat 7 orang ini maksudnya bukan berarti bahwa kalau hendak berkurban dengan sapi harus 7 orang. Sehingga bingung, wah tuh baru 5 orang atau baru 6 orang ini, cari yang menggenapkan. Ya kalau bingungnya karena memang semuanya tidak mampu untuk membeli satu ekor, yakni tidak mampu untuk menggenapkan, maka lain masalahnya, memang butuh yang lain untuk masuk. Nah, tapi kalau bingungnya karena menyangka harus 7, nah ini keliru. Nah, 7 itu maksudnya ya maksimal orang yang bersekutu dibolehkan sampai 7. Nah, jadi minimalnya, minimal bagian dari hewan kurban itu sepertujuh. Kalau memiliki lebih dari itu, lebih utama. Jadi kalau yang bersekutu cuma 6, berarti kan masing-masing seperenam. Ya lebih utama daripada kalau sepertujuh. Jadi bersekutu 6 orang afdol daripada 7 orang. Bersekutu 5 orang afdol daripada 4 orang. Dan seterusnya. Yang paling utama kalau cuma satu orang. Nah, berikutnya syarat yang keberapa? Kelima. Disembeli, hewan kurban itu disembeli di waktu penyembelihan. Di waktu yang ditetapkan sebagai waktu penyembelihan kurban. Nah, apabila disembeli sebelum waktu penyembelihan, berarti tidak sah. Atau disembeli setelah waktu penyembelihan lewat, tidak sah. Kapan waktu penyembelian? Waktu penyembelian kurban adalah pada mazhab jumhur ulama atau kita mulai dulu dari mulai dulu dari harinya ya. Nah. Jadi waktu penyembelihan hari-hari ya. Penyembelihan hewan kurban adalah hari Id. Idul Adha itu jelas. Nah, nanti kita akan kembali membahas star waktunya ya, sah menyembelih hewan kurban di hari Id itu kapan. Nah. Hari Id, Idul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelahnya ada 3 hari, hari tasyrik. Ya. Ada 3 hari-hari tasyrik. Sebagian ulama berpendapat bahwa hari penyembelian, waktu penyembelian kurban itu hanya hari Id saja. Ada pendapat seperti itu. Nah, Yaumul Id, Idul Adha, Yaumul Nahr, hari penyembelian. Selainnya tidak. Ada pendapat seperti itu. Nah, ada pendapat selain hari Id, 2 hari tasyrik setelahnya. Tanggal 11, tanggal 12. Dzulhijjah. Adapun yakni dengan terbenamnya matahari ya, dengan terbenamnya matahari tanggal 12 Dzulhijjah berakhir. Nah, kan itu ini kalender Hijriyah ya. Nah, berdasarkan bulan masuknya itu mulai dari malam. Jadi kalau sudah terbenam matahari berakhir. Karena kalau sudah masuk malam berarti itu sudah hari berikutnya. Jadi berakhir dengan terbenamnya matahari tanggal 12 Dzulhijjah, yakni dengan terbenamnya matahari berarti sudah masuk malam, mulai malam 13. Nah, itu sudah tidak sah. Jadi hanya hari Id dan 2 hari tasyrik setelahnya, 11 12. Nah, ini ya, pendapat ini adalah pendapat mazhab Hambali. مذهب حنبلي، مذهب مالكي، مذهب حنفي. نعم، مذهب حنبلي، مذهب مالكي، مذهب siapa lagi? حنفي. Sepertinya ini yang lebih banyak jumlahnya ya. حنبلي، مالكي، حنفي. Mereka ini yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan hanya hari Id ditambah 2 hari setelahnya, 11 12, yang terbenamnya matahari ya berakhir, karena yang terbenamnya matahari masuk malam di 13 itu sudah bukan tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik yang terakhir sudah bukan waktu penyembelihan menurut mazhab ini, mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi. Nah, mereka menetapkan bahwa hanya tanggal 11 dan 12 dari hari tasyrik yang digabungkan dengan hari Id sebagai hari penyembelian mereka berpegang dengan athar dari Ibnu Umar. Ya, sebagai pendukungnya adalah athar dari Ibnu Umar. Athar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkan dari Nafi' Maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar, dan sanad ini, ya, istilahnya dalam ilmu hadis mustahadith min asahhil asanid, termasuk sanad yang paling sahih. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Nah, Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, cuma tiga. Rijalnya cuma tiga. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar berkata, Al-Adha yawmani ba'da yawmil adha. Al-Adha yawmani ba'da yawmil adha. Hari penyembelihan adalah berlanjut dua hari setelah hari Idul Adha. Berlanjut dua hari setelah Idul Adha. Berarti setelah Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah, hanya 11, 12, 13 sudah bukan. Ini fatwa Ibnu Umar. Ini yang dipegang. Ini yang mendukung mereka. Berdasarkan pendapat ini tidak sah jika diakhirkan penyembelihan itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Pendapat yang lain, pendapat yang ketiga adalah mazhab Syafi'iyah. Dan ini yang makruf di negeri kita. Ya, karena notabene-nya di atas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ada riwayat lain dari Al-Imam Ahmad sama dengan mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim di masa ini, Ibnu Utsaimin. Ya, bahwa hari penyembelihan adalah hari Id, 10 Dzulhijjah, dan berlanjut sampai akhir hari-hari tasyrik. Sampai akhir 13 Dzulhijjah. Dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, berakhir hari tasyrik, berakhir pula waktu penyembelihan. Jadi ini lebih longgar. Bisa ditunda sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, yang mendukung pendapat ini, mazhab Syafi'iyah ini, yang merupakan salah satu riwayat, riwayat lain dari Imam Ahmad, dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, yang mendukung pendapat ini, sabda Nabi SAW, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum, maksudnya hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Maksudnya apa? Hari-hari untuk makan dan minum. Maksudnya diharamkan berpuasa di hari-hari tasyrik. Karena itu adalah hari-hari yang digunakan untuk makan dan minum. Tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa di hari-hari itu. Wa dzikril azwaj, dan merupakan hari-hari untuk berzikir, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, takdir ya, di Idul Adha itu berlanjut sampai akhir hari tasyrik, takbir, takbiran. Nah, itu berakhir sampai akhir hari tasyrik dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah berakhir. Karena hari-hari itu adalah hari-hari untuk berzikir. Beda dengan Idul Fitri. Ya. Takbir berakhir dengan datangnya imam ke musalla. Ya. Kemudian melaksanakan sholat. Kemudian nanti diakhirin khutbah. Bubar, setelah itu sudah tidak ada takbir. Takbiran. Tidak ada takbiran. Nah. Ya. Ada kekeliruan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di sebagian masjid. Tapi ini tidak banyak. Ada sebagian masjid yang setelah sholat duhur masih takbiran Idul Fitri. Takbirnya berjamaah lagi. Dikomando oleh imam. Sholat habis sholat asar juga begitu. Nah, padahal sudah berakhir dengan ya berakhirnya sholat Eid. Nah, orang-orang takbir, takbiran, datang imam, sholat, itu khutbah, bubar, sudah tidak ada lagi takbiran. Adapun Idul Adha memang panjang takbirannya, karena Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik, ayyamu akli wa syurbi wa dzikri azza wa jalla. Jadi selama hari-hari tasyrik masih waktu untuk bertakbir. Nah, sampai akhir hari tasyrik. Sisi pendalilannya. Hari-hari tasyrik diberi hukum yang sama oleh Nabi SAW pada hadis ini. Dalam hal haram berpuasa. Karena merupakan hari-hari untuk makan dan minum. Haram berpuasa. Merupakan hari-hari untuk berzikir kepada Allah dengan takbiran. Tidak ada bedanya antara hari dua hari awal dengan hari yang terakhir. Kenapa kemudian dibedakan dalam hal penyembelihan. Sementara tidak ada dalil dari Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa penyembelihan itu hanya 11, 12, ataupun 13. Tidak. Itu hanya ada fatwa dari Ibnu Umar. Oh, dari Nabi SAW tidak ada. Kalau dalam hal haram berpuasa disamakan 3 hari itu, dalam hal takbiran disamakan, kenapa kemudian dalam hal penyembelihan dibedakan? Butuh dalil. Nah, ini alasan mereka. Dan penegasan haramnya berpuasa di 3 hari tasyrik tersebut datang pada hadis yang lain, ya, pada hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar. Juga yang menguatkan mereka bahwa 3 hari itu sama dalam hal penyembelian kurban, mereka mengatakan bahwa 3 hari itu sama-sama merupakan hari-hari untuk melempar jamrah. Hari-hari pelemparan jamrah. Nah. Jadi dalam sekian hukum yang kita dengar ini, sama antara 11, 12 dengan 13. Kenapa kok dalam hal penyembelihan beda 11, 12 masih waktu penyembelihan, 13 bukan? Itu dalil. Mana dalilnya? Dari Nabi SAW tidak ada. Ada fatwa dari Ibnu Umar. Oleh karena itu, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i, dan ini menjadi mazhab Syafi'i, mengatakan sama. 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 masih termasuk hari penyembelihan seperti tanggal 10. Oleh karena itu, pendapat ini yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, karena kuatnya maka Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini. Juga Ibnu Qayyim, ya, ana tambahkan Asy-Syaukani, Al-Albani, juga Ibnu Utsaimin, dan juga bahkan Al-Lajnah Da'imah yang diketahui Ibnu Baz. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Al-Albani. Siapa lagi? Al-Utsaimin. Siapa lagi? Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Mereka semua ini berfatwa mendukung pendapat tadi bahwa hari-hari penyembelian 10 Dzulhijjah dan berlanjut sampai hari terakhir dari hari-hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau kita sudah mengetahui ini, adapun batas akhirnya sudah tahu tadi, iya. Nah, sudah kita bahas. Adapun start, kapan start mulai waktu penyembelihan di hari Idul Fitri? Nah, apakah sejak malamnya, sejak malam 10 atau di hari hari ini besoknya tanggal 10 ya? Dan apakah langsung bisa disembelih sebelum sholat atau bagaimana? Nah, jawabannya star waktu penyembelian yang dibolehkan, star mulai dibolehkan menyembeli kurban adalah setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Setelah sholat Id, ya, setelah imam sholat, ya, meskipun belum khutbah, dan meskipun sang imam belum menyembelih, yang penting sudah sholat. Nah, maka sudah boleh menyembelih hewan kurban. Dalilnya adalah hadis Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali. Hadis Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali. Hadis muttafaq alaih. Dia berkata, Syahidul Adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menyaksikan hadir salat Idul Adha bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'du an shalla. Maka tidak lebih dari beliau salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa faragha min salatihi, dan telah selesai dari salatnya. Dan Nabi SAW kedudukannya sebagai imam, nah, pemimpin ya, pemimpin umat. Imam, istilah imam tadi ini yang kalian dengar itu maksudnya pemimpin, ya, pemimpin negara. Nah, fa idza huwa yara lahma adahi qad dubihat qabla an yafrugha min salatihi. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW melihat ada daging kurban. Hewan kurban itu sudah disembelih sebelum beliau selesai sholat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, man kana dhabahah udhiyatahu qabla an yusalliya au nusalliya fal yadbah makanaha ukhra. Man kana dhabaha udhiyatah. Barang siapa telah menyembeli kurbannya, hewan kurbannya, qabla ayusalliya au nusalliya, sebelum dia sholat atau sebelum kami sholat, fal yadbah makanaha ukhra, maka hendaknya dia mengganti, menyembeli kurban yang lainnya sebagai gantinya. Waman, artinya tidak sah, karena disembeli sebelum waktu. Waman kana lam yada' falyadhbah. Waman kana lam yadhbah. Waman kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Dan barang siapa belum menyembelihnya, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Ya. Bismillah. Dan ini syarat sahnya sembelian. Kita akan pelajari nanti insyaAllah. Jadi sudah kita dengar tadi ya. Syahid. Nabi SAW memerintahkan yang menyembelih sebelum sholat. Untuk menggantinya. Ya. Untuk menggantinya. Nah. Karena kalau itu kurban itu adalah nazar, yang namanya nazar hukumnya wajib. Sementara dia menyembeli sebelum waktu penyembelihan, sehingga itu tidak sah. Sementara ini nazar wajib ditunaikan. Tadi disembeli belum waktu, tidak sah, berarti belum ditunaikan nazarnya. Berarti dia harus ganti yang lain. Atau dia sembelih setelah ditayin. Kita akan pelajari nanti masalah tayin. Ini sudah dipastikan bahwa ini sebagai kurban. Kalau sudah dipastikan jadi kurban, tidak bisa lagi dirubah. Sudah tidak bisa dirubah. Tidak bisa ditarik. Karena sudah dipastikan jadi kurban, sudah bukan miliknya. Ya, sudah milkun lillah subhanahu wa ta'ala. Terharuskan untuk disembelih jadi korban. Ternyata dia binasakan sebelum waktu. Dia sembelih sebelum waktu penyembelihan. Tidak sah. Padahal ini sudah dipastikan jadi korban. Dia berkewajiban mengganti. Dia berkewajiban mengganti. Karena dia yang membinasakannya dan tidak sah sebagai korban. Karena belum waktu. Maka dia berkewajiban mengganti. Ganti. Cari hewan korban yang semisal dengannya, kemudian dia sembelih. Nah, jadi di hadis ini jelas bahwa itu dikaitkan dengan sholat. Nah, kalau sudah sholat, imam pemimpin sudah sholat, maka sudah mulai boleh menyembeli. Begitu pula hadis Al-Bara ibn Azib, ya, pada hadis البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه juga menunjukkan hal ini, juga menunjukkan hal ini, yaitu البراء pada hadis البراء بن عازب, hadisnya muttafaq alaih, ceritanya kata Al-Bara bin Azib, "Dhuha khali, pamanku, ya, khal itu paman dari jalur ibu, yang bernama Abu Burdah. Nah, dia menyembelih korban, hewan korbannya qabla sholat, sebelum sholat. Nah, itu jadi dikaitkan dengan sholat. Dia menyembelihnya sebelum sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka syatu lahmin. Itu adalah kambing, ya, sembelihan biasa. Kambing yang disembeli dan daging biasa, tidak bernilai daging kurban. Karena tidak sah disembeli sebelum sholat. Akhirnya Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, inna indi jaza'atan minal ma'z. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kambing biasa, ma'az, kambing biasa, yang sudah berusia jaza'ah. Nah, sekarang praktekkan ilmu itu, sebelum kita lanjut hadisnya. Kambing biasa, ma'az, berusia jaza'ah, sah? Untuk kurban? Tidak. Nah. Yang berusia jada'ah yang saja dikurban apa? Domba. Tayyib. Masya Allah. Nah. Dia bertanya, apakah ini bisa menggantikan itu? Yang sudah jadi daging biasa karena disembelih sebelum sholat, sebelum waktunya. Apa jawaban Nabi SAW? Dhuhi biha wa la tasluh li ghairik. Kata Nabi SAW kepada Abu Burda, sembelih sebagai kurban untukmu, dan itu tidak bisa jadi kurban untuk selain kamu. Hanya khusus untuk kamu. Nah. Kemudian kata Nabi SAW, Man dhuhha qabla sholah, fa innama dhabaha li nafsihi. Barang siapa menyembeli kurban sebelum sholat, maka hanyalah sesungguhnya dia menyembeli untuk dirinya sendiri. Tidak bernilai kurban. Jadi daging biasa. Wa man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuh wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa menyembeli setelah sholat, sungguh nusuknya, ya, sembelian kurbannya sempurna, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah tepat melakukan sunnah kaum muslimin. Jelaskan di sini dikaitkan dengan apa? Sholat. Jadi kalau sudah sholat, sudah boleh sembelih meskipun belum khutbah. Terkait dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Burda tadi, ma'az, kambing biasa, jaga'ah. Sebenarnya itu tidak sah. Tapi khusus Abu Burda dibolehkan. Dan Nabi SAW mengatakan, dan itu tidak boleh, tidak sah untuk selain. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, memahami hadis ini, tidak boleh, tidak sah untuk selainmu. Ya, khusus untuk kamu, ya, dan yang sama keadaannya dengan kamu. Nah, artinya itu bukan khusus untuk Abu Burdanya, tetapi khusus untuk Abu Burda dan orang yang punya keadaan seperti Abu Burda. Dia sudah meniatkan hewan kurban untuk disembelih, jadi kurban ternyata karena jahil tidak mengerti hukum, dia sembelih sebelum waktunya, ya, kemudian dia tidak punya penggantinya kecuali yang ada, ya, misalkan kambing biasa belum mencapai umur, belum thaniyah, tidak ada yang dia miliki kecuali itu, maka sah untuk dia jadikan sebagai penggantinya. Nah, jadi dua hadis ini tadi, hadis Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali dan hadis Al-Bara bin Azib, jelas menunjukkan kepada kita bahwa itu dikaitkan dengan sholat. Ya, berarti kalau sudah sholat Eid, maka berarti sudah sah untuk disembeli meskipun belum khutbah. Tetapi afdolnya, nah, jadi pendapat ini tadi didukung oleh yang kita dengar ini didukung oleh Ibn Uthaymin, bahwa tidak disyaratkan harus setelah khutbah dan tidak disyaratkan harus setelah sang imam yang pemimpin menyembeli. Yang penting sudah sholat meskipun belum khutbah. Nah, maka ini sudah sah untuk menyembeli. Ini didukung oleh Ibn Uthaymin dan Syarul Munti, dan juga Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibn Baz berfatwa seperti itu. Akan tetapi yang afdol menunda penyembelian sampai khutbah selesai. Bahkan menunggu sampai sang imam, sang pemimpin menyembelih. Nah, itu yang afdol. Hanya saja kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', sulit sekarang karena sang pemimpin, imam, pada prakteknya dia tidak keluar ke musalla untuk menyembelih. Nah, berbeda dengan Nabi SAW sebagai imam pemimpin, ya, umat di masa itu, Nabi SAW memang keluar ke musalla disembelih, ya, kudhiyahnya di tanah lapang ditampakkan agar tampak syiar ini sehingga terlihat. Nah, jadi yang afdal menunggu sampai khutbah dan sampai sang imam sampai mimpin menyembeli. Setelah itu kemudian menyembeli afdal. Nah, tetapi kenyataannya sekarang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pada masa ini, ya, sang imam, sang pemimpin, bahkan yang lainnya juga tidak menyembeli di musalla, yakni di tanah lapang tempat sholat Id, sehingga sulit untuk mengamatinya, ya. Baik, oleh karena itu cukup dengan melihat kalau sudah selesai khutbah, ya, karena ini jelas bisa dilihat. Naam, maka cukup jadi patokan. Jadi kalau sudah sholat dan sudah khutbah, tunggu sampai khutbah selesai. Setelah itu disembeli itu afdal. Andaikan seseorang mencukupkan dengan sholat meskipun belum khutbah, kemudian dia sudah sembeli, itu pun sudah sah berdasarkan apa yang telah kita dengar. Nah, tetapi di sana ada sebuah hadis, hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang hadis itu, ya, maknanya adalah mengajari umat agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ya, oleh karena itu diperintahkan pada hadis itu agar menunggu sampai sang pemimpin al-imam menyembelih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim yawm an-nahri bil Madinah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama mereka di hari Idul Nahr, Idul Adha di Madinah. Fasabaqahum rijalun. Fanaharu. Kemudian ternyata ada beberapa orang yang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanaharu, mereka menyembeli sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembeli. Wa dhannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nahara. Mereka menyangka Nabi sudah menyembeli kurbannya, sehingga mereka pun menyembeli, tidak sengaja mau mendahului Nabi. Mereka salah sangka, menyangka Nabi sudah menyembeli kurbannya, ternyata belum. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu ay yu'ida bi nahrin akhar. Maka Nabi SAW merintahkan orang yang menyembeli kurbannya sebelum dirinya menyembeli kurbannya, sebelum Nabi menyembeli kurbannya, agar mengulangi dengan sembelian yang lain. Wala yanhar hatta yanharan Nabi SAW, dan melarang menyembeli sebelum Nabi SAW menyembeli. Jumhur ulama memahami bahwa ini dalam rangka untuk, ya, menghardik mereka dari kesalahan yang dari sikap terburu-buru, ya, dari sikap terburu-buru yang dilakukan itu tidak termasuk kesalahan yang menyebabkan tidak sah sebenarnya, karena pada hadis Al-Bara' dan hadis Jundub yang sudah kita dengar, pada hadis Al-Bara' kisahnya Abu Burdah, itu jelas di situ terkait dengan sholat. Nah, tetapi dalam rangka mengajari mereka supaya tidak tergesa-gesa, ya, jangan terburu-buru. Karena kalau tergesa-gesa seperti itu, khawatirnya nanti sakit tergesa-gesanya sampai belum sholat pun disembelihannya tidak sah seperti kasusnya Abu Burdah. Ini menurut jumhur ulama. Nah, tetapi sebagai faedah bagi kita, berdasarkan hadis yang kita dengar, ada sebagian ulama yang memahami bahkan ini menunjukkan tidak bisa dan tidak sah, ya, sampai imam selesai khutbah dan menyembelih. Tidak sah menyembelih kurban sampai sang pemimpin, imam, selesai sholat, selesai khutbah, dan selesai menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia tidak menyembelih hewan kurban, ya, maka yang jelas selesai khutbah. Berdasarkan ini semua kita bersikap hati-hati. Ya, kita bersikap hati-hati. Jadi tunggu, sabar sampai sang pemimpin sholat, ya, sholat Id. Tunggu sampai khutbah selesai. Ya. Baru kemudian kita menyembeli. Nah, wallahu alam. Sepertinya seluruh syarat-syarat yang menentukan sahnya kurban telah kami sampaikan di akhir pertemuan daurah untuk hari ini. Pembahasan-pembahasan lain yang tersisa, insyaallah kita akan bahas pada kelanjutan daurah besok. Tersisa hukum yang terkait dengan orang yang telah berniat berkurban apabila sudah masuk, ya, sudah masuk Dzulhijjah, telah muncul hilal Dzulhijjah tanggal 1. Nah, dan terkait pembahasan apabila hewan kurban itu telah ditakyin, telah dipastikan untuk jadi kurban, yang berarti sudah lepas dari kepemilikan pribadinya dan sudah menjadi milkun lillah, milik Allah SWT, yang sudah terpastikan jadi kurban. Ya, sudah terpastikan jadi kurban atas nama dia. Kemudian terkait dengan sunnah orang yang berkurban ikut makan dari sembelihannya, kurbannya, sebagiannya disedekahkan dan boleh sebagiannya dihadiahkan, dan juga penting diberi keterangan pembahasan tentang syarat-syarat sahnya penyembelihan, syarat-syarat sahnya, ya, penyembelihan, sehingga kita bisa menyembeli sesuai dengan syariat dan sah untuk dimakan. Nah, sah menjadi sembelian yang halal. Barakallahu fikum. Dengan demikian juga dengan taufik Allah SWT sesuai dengan waktu, jadwal, waktu berakhir, kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikumpulkan. Besok ada waktu khusus, ya, sesi terakhir pada zuhur insyaAllah, khusus untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. جزاكم الله خيرا تفضلوا وبارك الله فيكم سبحانه وبحمده